Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah mengumpulkan kita bersama-sama. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada seluruh para jemaah yang hadir, minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa kullu amin wa antum bi alfi khair. Moga mudah-mudahan insyaallah ibadah-ibadah kita kemarin dari awal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 11 ini mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan hari raya Idul Adha kemarin juga mudah-mudahan insyaallah menjadi hari raya yang penuh bermakna dan pelajaran untuk kita semua, terkhususnya untuk para jemaah yang sudah melakukan kurban. Insyaallah mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Yang belum berkurban insyaallah tahun mendatang diberikan keluasan rezeki sama Allah, bisa melaksanakan ibadah kurban insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah mudah-mudahan meskipun kita sama-sama berada di tanah suci, apa, di tanah air kita, mudah-mudahan kemuliaan yang Allah limpahkan kepada jemaah haji yang sedang berada di tanah suci mudah-mudahan tidak mengharamkan kita bersama untuk mendapatkan keberkahan serta ampunan yang Allah berikan kepada mereka semua, terutama khususnya orang-orang yang menjalankan ibadah haji tahun ini. Masya Allah, ya, mereka mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat, barang siapa orang yang berhaji, ya, jatuh hajinya itu haji akbar, maka terhitung baginya pahala seperti 7 kali haji. Nah, itu disebut salah satu keutamaan daripada haji akbar. Alhamdulillah, insya Allah, kalaupun kita tahun ini tidak belum berkesempatan, ya, belum berkesempatan, insya Allah tahun-tahun mendatang Allah berikan kita kesempatan untuk menjalankan ibadah haji dalam kesehatan, dalam keafiatan, ya, insya Allah segera kita dipanggil ke tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah haji ataupun menjalankan ibadah umrah, ziarah ke makam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Gak apa-apa bu, meskipun negara Indonesia bikin peraturan daftar haji berangkatnya 20 tahun mendatang, ibadah haji itu adalah panggilannya Allah, ya. Ibadah haji itu adalah ketetapannya Allah. Mau negara netapin 20 tahun, tapi kalau Allah udah panggil, jalannya akan selalu ada, ya. Barangkali saat ini rezekinya kita cuman untuk sanggup haji reguler, katakan gitu. Tapi kita gak ada yang tahu tahun-tahun mendatang kita mampu menjalankan ibadah haji plus mungkin. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa segera menjalankan ibadah haji dan memenuhi rukun Islam kita yang kelima. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita mau lanjut daripada kajian kita dari kitab Aham. Ya udah dari terakhir sebelum Ramadan ya, kalau saya gak salah. Sebelum Ramadan kita mengkaji lagi kitab Aham ini. Insyaallah hari ini kita mau lanjut. Mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu pada bawa kitabnya, dan insyaallah ilmu-ilmu yang kemarin kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat, terkhusus untuk saya sendiri dan juga tentunya untuk semuanya yang hadir. Insyaallah amin ya rabban alamin. Sebelum kita lanjut, sama-sama kita awali kajian kita dengan membaca doa taklim. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة أجمعين وقال سجود الشكر تسن خارج الصلاة ولا يجوز أن يسجدها داخل الصلاة وأسبابها أربعة الأول هجوم النعمة لها وقع من حيث لا يحتسب سواء أكانت ظاهرة كحدوث ولد وقدوم غائب وشفاء مريض أم باطنة كحدوث علم له أو لنحو ولده Kita masuk ke bab sujud syukur. Setelah kemarin kita bahas sujud sahwi, sujud tilawah, maka hari sekarang insya Allah kita mau nambah ilmu kita tentang sujud syukur. Kita sering perhatikan, entah mungkin bukan cuma Indonesia, tapi umumnya seringkali kita suka perhatiin di Indonesia ini orang kalau habis menang kontes, menang apa gitu ya, perhatiin. Dari ungkapan bahagianya mereka sampai kadang-kadang mereka langsung spontanitas sujud di ininya dia di apa namanya entah di lapangan entah kadang-kadang di mana di panggung misalnya gitu. Apakah sujud syukur itu memenuhi syarat seperti yang Islam ajarkan? Nah, insyaallah hari ini kita mau bahas. Sujud syukur itu hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya kapan? Kharijah salah. Katanya sujud syukur itu hukumnya sunnah dilakukan di luar sholat. Maka di sini poinnya wala yajuzu an yasjuduha dakhilash shalah. Sujud syukur enggak bisa dilakuin di tengah-tengah sholat. Jadi kalau ada orang mau ngungkapin rasa syukurnya dengan sholat, ya sholat secara sempurna. Enggak ada di tengah-tengah sholat teringat mau sujud syukur, enggak bisa. Tetapi sujud syukur itu sunnahnya dilakukan di luar sholat. Maka ada sebab-sebabnya yang memicu orang itu disunnahkan untuk sujud syukur. Apa aja sebab-sebabnya? Wa asbabuha arba'ah. Katanya sujud syukur ini sebab-sebabnya ada empat. Yang pertama, di antara sebab sujud syukur yang pertama, hujumun ni'mah. Apa arti hujumun ni'mah? Dapatnya nikmat yang begitu banyak atau berlimpah. Nah, dapat nikmat banyak berlimpah. Laha wa'un min haitsu la yahtasib. Terjadi itu kejadian dari hal yang dia enggak sangka-sangka. Jadi dia enggak pernah menduga sebelumnya. Mau itu secara yang nampak, contoh dapat anak, hamil misalnya atau dikasih udah sekian tahun ya, dokter memprediksi enggak mungkin kamu hamil. Tahu-tahu dengan izin Allah, tahu-tahu dia dikasih hamil, subhanallah. Ya, wah dengan kebahagiaan dia begitu, bolehkah seseorang saat mendengar berita baik itu dia melakukan sujud syukur? Tusannulah, malah disunahin kayak gitu, disunahin. Atau mau lahiran nih katakan mau punya anak, dikasih tahu, diinformasin, wah ini antara anaknya lahir atau wafat. Ibunya, istilahnya gitu. Kalau umum kan orang punya anak aja. Tetapi ada sesuatu yang di luar dugaannya, lahirnya anak itu subhanallah, dokternya bilang, wah ini anak kemungkinan cacat, atau ini anak kemungkinan bagaimana misalnya. Tapi dia tetap yakin sama Allah, dia tetap mohon sama Allah dengan kekuatan doa, begitu lahir anaknya sempurna, enggak ada cacatnya, enggak ada yang kurang suatu apapun, misalnya gitu. Wah, saking bahagianya, sujud syukur. Jadi ini diantara, kahuduthul walad, gudumu ghaib. Atau contohnya ada orang lama pergi. Katakanlah dengar-dengar nih korban kapal terbang jatuh. Katanya udah tahu nih kemungkinan besar wafat atau hilang di tengah hutan. Lama enggak muncul, tahu-tahu balik. Ini orang yang hilang balik. Tadinya enggak ada, enggak kelihatan, tahu-tahu muncul lagi ada. Nah, istilahnya kagudu maghaib. Orang lama enggak ada. Kemungkinan dia tahu-tahu tiba-tiba ada lagi. Subhanallah. Ini begini, sujud syukur dengan datangnya dia. Wa syifa marid. Orang sakit sembuh. Pastikan ini yang dibicarakan umumnya ya, ini sakit-sakit yang ibaratnya berat, tiba-tiba dengan sakit yang diduga sama orang, kemungkinan lewat nih orang, kemungkinan wafat nih orang, enggak bisa sembuh, kecil kemungkinan sembuhnya, tapi ternyata dengan izin Allah sembuh dari sakitnya. Balik lagi normal seperti biasa, seperti sedia kala. Hadza nikmah, ini nikmat enggak? Nikmat yang wah, dapatnya itu luar biasa bagi si pelakunya. Maka hal-hal semacam ini nikmat yang zahir, yang terang-terangan nikmat ini nampak. Maka saat terjadi yang semacam ini, sepatutnya kita melakukan sujud syukur. Kita ngelakuin sujud syukur. Ini kalau yang zahir, yang batin, adapun nikmat yang batin, yang enggak kelihatan. Misalnya contohnya, nikmat yang enggak kelihatan seperti apa? Dapat ilmu, lama kamu berada di dalam kejahilian. Kamu berada dalam kebodohan selama ini. Kamu pikir kamu itu berada di jalan yang benar. Kamu pikir selama ini yang kamu buat itu benar. Tapi ternyata tahu-tahu Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kamu, kamu mendapat ilmu dan kamu tahu bahwa ternyata selama ini yang kamu lakukan ini salah. Dan kamu baru dapat ilmunya, ternyata yang benar ini adalah demikian. Ini nikmat. Nikmat buat batinmu. Dapat ilmu, subhanallah yang luar biasa. Atau ilmu jarang-jarang, langka. Dari ulama yang bagaimana misalnya, ulama besar, kamu tiba-tiba bisa hadir di majelisnya. Wah, luar biasa. Itu nikmat batin. Bukan cuma hanya zahir, dan batinmu juga dapat di situ kenikmatan. Maka yang semacam ini, kamu sujud syukur sama Allah dengan limpahan nikmat zahir maupun nikmat batin. Nah, ini hujumun nikmah. Wa makna hujumun nikmah ay tajaddud wuguiha wa in tawaqqa'aha. Apa sih artinya hujumun nikmah? Artinya hujumun nikmah ini tajaddud wuguiha. Ini kejadiannya seperti seolah-olah kembali baru. Sesuatu seolah baru pernah kamu dapat. Padahal mungkin kamu udah pernah dapat, tapi sesuatu ini karena saking hebatnya, saking luar biasanya, kayak kamu tuh baru pernah dapat. Jadi di makna hujum tuh kayak gitu. Kharaja bihi an-ni'am al-mustamir. Keluar daripadanya nikmat yang berkesinambungan. Apa itu nikmat yang berkesinambungan? Contohnya kal-afiyah. Al-afiyah apa? Sehat badan kita. Keterusan dong, ini sehat, badan kita emang enak, baik, khair, gak ada apa-apa. Kalaupun sakit-sakit flu, demam, sakit kepala, pusing, gak ada yang sakit-sakit berat yang sampai bikin gimana-gimana. Maka yang semacam ini itu bukan disebut dengan hujumun nikmah. Bukan yang dimaksud dengan nikmat yang diminta untuk kamu sujud syukur. Tapi yang maksud yang diminta sujud syukur itu nikmat yang dapatnya baru, walaupun kamu sebelumnya pernah dapat, tapi ini hal yang enggak diduga-duga, kamu dapat lagi dengan cara yang lebih indah diatur sama Allah. Maka yang semacam ini kita perlu mengingat bahwa ini adalah anugerah besar dari Allah. Maka saat kita nemuin hal-hal yang semacam ini, sujud syukur. Tapi kita tahu sujud syukur itu kan luh syurut. Artinya sama seperti kita belajar sujud tilawah kemarin. Dia harus mustaqbilal qiblah, posisi dalam keadaan berwudu, kemudian aurat tertutup, sama aja kayak orang sholat. Berarti kan kalau kita lihat ada pemain bola, misal gol dia, misal gol masuk bolanya, dia saking girangnya ya, dia sujud. Apakah ini disebut sujud syukur? Enggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ilmu gitu. Wudunya enggak ada, mungkin kadang-kadang dia pakai celana, dengkulnya terlihat, syurutnya enggak, enggak terlengkapi, enggak terlengkapi di situ. Jadi hanya apa itu? Ya sujud aja begitu. Hanya sujud aja, sama kayak orang apa? Jadi artis ini apa penyanyi misalnya. Wah, dia lagi dakdikduk pulang atau enggak? Apa lanjut ya? Kalau kita nonton di TV, antara dipulangin, antara dimenangin. Begitu menang, bukan pulang. Wah, saking bahagianya. Langsung susungkur di situ juga. Tapi sayang, kiblatnya malah juri. Kiblatnya malah juri. Kepada siapa dia sujud jadinya? Nah, ini hal-hal yang semacam ini perlu dipahami. Sujudnya kita kalaupun mau melakukan sujud syukur, sama kayak kita mau ngelakuin sholat. Madhab kiblat, tutup aurat, punya wudhu, kemudian diawali dengan takbiratul ihram. Diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung kemudian sujud. Ya, caranya kemarin di sujud tilawah sebetulnya udah kita terangin. Kita ulang lagi. Takbiratul ihram setelah melengkapi syarat seperti orang sholat pada umumnya, mulai dengan takbiratul ihram, kemudian langsung sujud. Enggak pakai fatihah, enggak pakai apa. Nah, bedanya nanti apakah kamu sujud tilawah atau kamu sujud syukur. Bebas. Baca ungkapan di situ, ungkapin rasa terima kasih kita kalau itu berupa sujud syukur. Kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, begitu ya. Kemudian salam. Pakai tahiyat enggak usah. Enggak. Sudah duduk dengan duduk di antara dua sujud. Assalamualaikum. Jadi menyudahinya dengan ucapan salam. Nyudahinnya dengan ucapan salam. Jadi kalau cuma sujud, itu sujudnya apa? Kalau orang-orang sujud di panggung, panggung sujud, terus habis sujud dia berdiri lagi langsung. Keluar kan dia dari cara yang semestinya. Enggak sama. Berarti dia sujudnya enggak disebut dengan sujud syukur. Itu enggak disebut dengan sujud syukur. Faham sampai di sini? Kalau ada dari kita kedapatan nikmat, lagi bengong-bengong di rumah, tau-tau dikasih mobil sama orang. Kira-kira mungkin gak itu? Mungkin aja, ibu gak tahu ya. Atau apa hal yang luar biasa menurut ibu? Gak tahu kan, tau-tau dapat. Duduk-duduk di rumah, tau-tau ada orang ngabarin yang punya kontrakan datang. Tahun ini ente enggak usah bayar kontrakan. Alhamdulillah. Enggak usah bayar kontrakan kata datang. Enggak tahu, enggak disangka-sangka nikmat itu. Ente perlu sujud syukur. Itu namanya hujum nikmah. Dapat nikmat. Jadi kalau mau doa sama Allah boleh-boleh aja minta-minta ya. Makanya kan doa yang kita baca di setiap wirdul latif, ibu pahamin deh. Awal habis kita baca masuk ke doanya Allahumma inna nas'aluka min fuja'atil khair. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari fuja'atil khair. Arti fuja'atil khair apa? Kebaikan yang datang tiba-tiba, mendadak. Fuja'atan. Fuja'atil khair. Wa'udzu bika min fuja'atish syarr. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang datang tiba-tiba. Kalau kita minta kebaikan tiba-tiba, keburukan yang tiba-tiba jauhin. Keburukan yang enggak enak, yang tiba-tiba kan enggak enak. A'udzubillah min dzalik. Maka hadza hujumun nikmah. Yang pertama, sebab daripada sujud syukur. Yang kedua, di antara yang kedua yang menyebabkan seseorang sujud syukur, indifa'un nikmah. Zahiratin min haitsu la yahtasib. Kafajatin min hadmin. Kanajatin min hadmin, al-gharkin aw hadis. Yang kedua, yaitu indifa'un nikmah. Terlepasnya seseorang dari hal buruk. Selamat dia dari hal buruk. Zahiran, yang nampak. Dari yang dia enggak duga-duga. Kalau tadi kebaikan, maka ini keburukannya. Contoh, kanajatin min hadmin. Ada gempa bumi katakan. Dia selamat. Keluar dari rumahnya berhasil, rumahnya runtuh, dia enggak kena. Selamat kan itu namanya? Dari ketibannya sesuatu katakan. Ada orang kadang-kadang suka lihat lagi berdiri-berdiri di sini enggak kenapa-napa, begitu bergerak tahu-tahu tempat dia berdiri jatuh sesuatu di sana. terselamatnya dia dari ketimpaan sesuatu, tertimpa dari sesuatu, maka hal ini nikmat. Dia selamat, tertolaknya dia dari keburukan. Orang yang kayak gini perlu enggak sujud syukur? Perlu. Contoh, Al-Ghurik, selamat dari tenggelam. Main-main di laut, naik kapal kah misalnya, atau tiba-tiba kapalnya bocor. Na'udzubillah min dzalik, hampir tenggelam, tapi Allah selamatin. Enggak jadi tenggelam. Atau berenang, hampir tenggelam, kesangkut di sesuatu. Hadza indifa'un nikmah. Dia selamat dari keburukan itu. Dan keburukannya itu juga enggak dikira-kira sama dia kan. Berenang padahal bisa. Naik kapal umumnya orang aman, enggak kenapa-napa. Atau mungkin orang biasanya berdiri di depan apa tiang enggak kenapa-napa. Tapi tiba-tiba memang lagi hal buruk datang, kapalnya bermasalah, hampir tenggelam. Dia berdiri di tiang, tiangnya runtuh, tapi dia selamat, dan seterusnya. Ini yang enggak umum. Saat-saat terjadi semacam ini, atau terjadi perkara dari hal yang dia enggak duga-duga. Apapun keburukan itu. Dia selamat, mobilnya hampir di, apa, dicolong misalnya. Dia hampir kecolongan, selamat dari begalnya orang, selamat dari todongannya pistol, selamat apa aja hal buruk lain terjadi yang enggak umum terjadi, maka saat itu kita selamat terlepas dari perkara tersebut, maka kita disunnahkan untuk sujud syukur sama Allah. Jadi jangan cuman kita faham sujud syukur itu hanya berkenaan dengan nikmat yang datang. Saat Allah nyelamatin kita dari keburukan juga, kita harus bersyukur kepada yang menyelamatkan kita. Kadang kita fokusnya sama yang nikmat datang, tapi yang Allah tolong, yang Allah selamatin kita dari berbagai macam keburukan, kita enggak sadar. Padahal itu juga butuh dengan syukur. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebab selanjutnya seseorang ya melakukan sujud syukur adalah ru'yatu fasik. Mutahajirin bifisgihi au mutasattirin musirrin walau ala saghirah. Wa yusannu an yudhihraha lil mutajahir idza lam yakhsha fitnatan. Katanya ngelihat yang ketiga, saat kamu melihat orang fasik, orang berbuat kebatilan, keburukan, kezaliman, orang yang sengaja-ngaja nunjukin fasiknya. Contoh, ada orang zaman sekarang viral, muslim, tapi dengan bangganya, na'udzubillah, makan daging babi. Mutajahir gak? Orang ini sengaja gak nampakin fasiknya? Nampakin. Dengan sengaja dia nampakin fasik, maka saat kamu melihat yang semacam ini, kamu sujud syukur. Dalam bentuk apa sujud syukurmu? Merasa alhamdulillah Allah menyelamatkan aku dari perbuatan orang tersebut. Allah menyelamatkan aku dari hal tersebut. Ada orang ngelakuin hal fasik, apalagi contoh, dia dengan lantangnya, na'udzubillah, durhaka sama orang tua. Dengan sengaja-ngaja keburukan itu ditunjukkan sama orang. Fasik gak? Fasik. Orang durhaka dia. Orang minum minuman keras, tahu itu dosa, tahu itu haram, tapi dengan kebahlulannya, kejahilannya, dia tampangin, dia tunjukin, tiap hari ditunjukin di sosmednya kah misalnya, atau dia diminta statement, dia ngeluarin statement dengan kepercayaan dirinya bahwa perbuatan itu katanya gak apa-apa. Maka saat kamu melihat orang-orang fasik yang semacam itu, sujud syukur sama Allah, alhamdulillah Allah selamatin kamu dari perbuatannya. Saat melihat orang fasik, ini diminta. Orang fasik yang sengaja menampakkan, atau orang yang berlaku dosa, berbuat dosa, musatatirin. Diam-diam. Mutasattarin. nutup-nutupin, walau ala saghirah, ibaratnya, ataupun meskipun dosa yang ditutupin dosa kecil, tapi kamu tahu ini orang pelaku dosa. Maka minimal, minimal kalau kata ulama, ini kalau kamu gak sampai sujud syukur, minimal kamu ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, makanya ada seorang ulama tuh sampai berkata, ta'alamtul adab min gillatul adab. Saya tuh belajarnya akhlak, belajar adab dari orang yang gak punya adab. Jadi saat dia ngelihat ada orang kurang ajar, bukan dia ngikut sama tingkah lakunya, tapi dia langsung punya alarm. Ini adab gak benar, maka mudah-mudahan Allah lindungin saya dari adab yang gak benar ini, maka dia jaga dirinya, dia lindungin dirinya, sampai dia menjadi manusia beradab. Ada orang gak beretika di depan kita, ngomong seenaknya, ngomong kurang ajar, ngomong gak beraturan, ngomong sama orang gak ada tata krama. Maka saat yang terjadi itu, apa yang kamu harus petik pelajarannya? Beri alarm pada dirimu sendiri. Ini perbuatan gak benar. Maka saya harus menjaga diri saya dari perbuatannya. Jangan terbalik, dia aja begitu. Kenapa saya gak boleh begitu? Nah, ini orang-orang suka kebelinger. Begitu ngelihat ada orang kurang ajar, orang gak benar, dipikir dia aja bisa begitu, kenapa saya gak boleh begitu? Justru dia pengen ngikut malah. Menganggap perbuatan itu enggak masalah malah. Maka ulama memasukkan ru'yatu fasik, ngelihat orang yang berbuat apa dosa, ya, orang fasik melakukan perbuatan dosa, kamu disuruh untuk apa? Untuk sujud syukur. Wa yusannu an yadhhiraha. Kamu bahkan disuruh sujud syukur, nampakin sujud syukurmu di depan dia, kayak dia nampakin dirinya berbuat fasik di depanmu. Nah, jadi kalau ada orang buat maksiat enggak malu, kenapa kita berbuat baik malu? Ada orang berbuat zalim enggak malu, kok kita berbuat baik malu? Terbalik kan sih gitu. Bahkan untuk sujud syukur ini sama orang fasik yang nampakin kefasikannya secara sengaja, terang-terangan, kamu sujud syukur di depan dia secara terang-terangan juga. Wajah yang ngapain kamu salat sujud syukur gara-gara saya nggak jadi kayak kamu. Ibaratnya gitu. Kalau untuk orang yang apa, idza lam yakhsha fitnah, kalau kamu nggak khawatir di situ terjadinya fitnah. Tapi kalau malah di situ perbuatan malah terjadinya fitnah, ya udah kamu sujudnya di belakang dia. Gitu ya. Contohnya kalau terjadi fitnah misalnya apa? Ada orang belum hijrah. Dia masih dengan kejahilannya, belum paham agama. Auratnya masih terbuka. Itu kan fasik juga. Dia enggak malu dengan perbuatan dia karena dia anggap saya belum siap untuk berubah. Maka saat kita melihat orang yang semacam itu, kalau kamu sengaja-ngaja sholat di depan dia enggak mau datang lagi ke kamu. Fitnah enggak itu? Fitnah, takut orang itu salah paham. Maka kalau hal-hal yang semacam itu kemungkinan mendatangkan fitnah, jangan lakukan di depannya. Minimal, kembali lagi, kalau kita melihat orang fasik di depan mata, tidak memungkinkan kita sujud syukur, minimal kamu bersyukur pada Allah, ucapkan hamdalah kepadanya, lantaran kamu tidak menjadi bagian darinya. Ada perempuan misalnya enggak benar, ada orang rumah tangganya enggak benar, ada orang dengan dosanya istilahnya enggak benar. Sudah, bukan kita ngomongin keburukannya. Bukan kita ngomongin kejelekannya, di situ bukan kapasitas kita. Ngomongin tentang kejelekan dia. Tapi yang perlu kita lakuin apa? Minta perlindungan sama Allah agar Allah tidak memasukkan kita di dalam perbuatannya. Minta perlindungan sama Allah dan bersyukur. Terima kasih karena Allah membebaskanmu dari perbuatan buruk itu. Ini sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat, ru'yatu mubtala fi badanihi au fi aglihi au fi ma yu'addu naqsan fi kamalil khilqah au asliha 'urfan. Saat kamu, yang keempat, saat kamu melihat orang tertimpa musibah, tertimpa bencana, entah itu bencana atau musibahnya pada tubuhnya atau pada akal pikirannya atau dari hal-hal kurang lainnya, contoh dari bentuk fisiknya yang terdapat kekurangan dalam dirinya. Oh, kita disuruh bersyukur juga di sini ya. Bukan menghina, bukan mengejek, bukan menganggap orang yang kurang itu atau yang tertimpa musibah itu menjadi sebagai orang yang dikucilkan, tidak. Tapi kita merasakan nikmatnya Allah. Lalu kita bayangkan dan resapi, andai musibah itu tertimpa untuk kita, bagaimana rasanya? Maka yang hadir akan rasa syukur pada Allah. Ada orang misalnya ketimpa musibah, kecelakaan misalnya, badannya tadinya enggak masalah, enggak kenapa-napa, lalu kemudian pincang, kakinya patah, berjalan pada akhirnya kemudian susah. Ya Allah. Kalau kita minimal ngomongnya, orang kita ngomong, salamah ya Rabb, salamah. Alhamdulillah, Allah nyelamatin saya. Alhamdulillah, Allah lindungin saya. Minimal kan gitu. Saat kita dengar, lihat, ada orang patah kakinya di depan mata kita, ya Allah. Bukan mengucilkan. Lalu kemudian ibaratnya kalau kita sujud syukur di belakang itu, wala yudhirohalah. Karena di sini tidak dianjurkan untuk menampakkan ungkapan syukur kita di hadapan dia. Enggak diminta, beda sama orang fasik tadi. Kalau orang fasik yang berbuat fasik secara terang-terangan, kita disuruh sujud syukur jika tidak khawatir fitnah secara terang-terangan di depannya. Akan tetapi kalau orang yang tertimpa musibah, enggak. Kita di belakang dia karena menjaga hatinya. Al-ama contohnya buta. Tadinya orangnya melihat, bisa lihat. Lalu kemudian Allah cabut penglihatannya. Bagi kita yang melihat, nikmat enggak Allah masih kasih kita mata? Nikmat. Ini nikmat dari Allah. Bukan mengucilkan yang tidak punya mata. Islam enggak ada kayak gitu. Tapi justru yang hadir syukur atas nikmatnya Allah buat kita. Ada orang misalnya ditimpa sakit, ya Allah, ngelihat penderitaan dia dengan sakitnya, dan kita melihat, alhamdulillah Allah enggak timpakan saya dengan sakit itu. Yang muncul pada akhirnya apa? Syukur. Rasa syukur kita yang berlimpah. Dan kalau bisa saat melihat hal tersebut, oh, kita benar-benar syukur sama Allah dengan mengungkapkannya dengan sujud syukur. Wa yustahabbu an ya'tiya bidu'a'il warid. Saat kita melihat kejadian-kejadian semacam itu, bahkan kita disunnahkan untuk membaca doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ingat kutipannya, wala yusmi'hu iya. Baca doa. Apa artinya alhamdulillah, segala puji syukur bagimu ya Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang kau timpakan kepadanya. Kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih kau telah menyelamatkanku. Wa faddalani, dan kau pilih aku di antara yang banyak. Ya kan, kalau dipikir-pikir, siapa kita kadang-kadang? Biasa-biasa aja tuh ibadah. Biasa-biasa aja tuh sedekah. Biasa-biasa aja tuh di dalam taat sama Allah. Tapi tiba-tiba kita orang-orang yang dipilih untuk Allah selamatkan, untuk Allah tolong, untuk Allah lindungi. Kita jadi sadar di sini. Baca doa ini, tapi jangan didengerin ke kupingnya orang yang kena musibah. Datang ada orang rumahnya kebakaran atau kemalingan, atau anaknya ketimpa musibah, anaknya meninggal dunia di usia muda. Hal itu semua berat dan enggak nyaman. Musibah semua. Kamu kebetulan punya anak juga. Apa yang kamu lakukan? Kita baca alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bih. Afani Saya ulang doanya yang menulis. Alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bihi. Mimma btalaka bihi. Wafaddalani ala wafaddalani ala kathirin mimman khalaqa mimman khalaqa tafdila tafdila tafdilan, kalau mau enaknya tafdilan, mimman khalaqa tafdilan. Alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bihi wafaddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilan. Terima kasih yang sudah nyatat. Bagi yang belum nyatat, nanti boleh lihat di insyaallah Insta story saya. Ya, yang follow Instagram saya nanti lihat di situ. Apa yang nulis hadzal juhud, usaha, masya Allah, luar biasa. Suatu saat tulisanmu akan dilihat oleh orang-orang setelahmu atau orang-orang lain, dan itu pahala yang besar, masya Allah. Atau barangkali kamu bagikan sekarang kepada orang lain. Nah, insya Allah doa itu diamalkan sama orang, pahalanya mengalir untukmu ila yaumil qiyamah. Insya Allah. Faham sampai di sini ya? Itu empat sebab sujud syukur. Empat sebab sujud syukur. Hukmu sajdatin suratul sad. Lahu an yasjuda li ayah suratul sad. Fi khariji salah sajdatul syukur. وإذا سجد في الصلاة عامدا عالما بطلت صلاته وإذا سجد الإمام فلا يتابعه المأموم. Ini tentang sujud syukur di dalam pembahasan kita. Sujud syukur diterangkan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sad. Surat As-Sad. Ini untuk di luar salat. Sekali lagi. Kalau ada dari kita lagi baca surat Sad lalu nemuin itu tentang itu, maka di situ kita bisa ngerjain sujud sujud syukur. Kharijus shalah. Kalau di tengah-tengah sholat enggak ada sujud syukur. Saya ulangin lagi. Andai kata kamu sholat berjamaah, tahu-tahu imamnya enggak ngerti dia sujud syukur, umpamanya fala yutabi'ul ma'mum. Ma'mum enggak perlu ngikutin imamnya. Enggak ngikut. Kalau sujud tilawah memang diminta. Sujud tilawah memang minta. Faham sampai di sini hadirin? Insyaallah. Itu tentang sujud syukur. Maka tentang perkara sujud kita udah bahas semua. Insyaallah mudah-mudahan setelah ini kita lebih meresapi makna sujud dengan sesungguhnya, dan sujud dengan sebaik-baiknya sujud, karena sujud adalah perbuatan kita selaku seorang hamba yang paling dekat dengan Allah. Saat kita sedang sujud itulah waktu terdekat, waktu terintimnya seorang hamba kepada Allah. Maka jangan pernah menyedikitkan durasi sujud ini kalau sholatnya sendiri. Kalau sholat berjamaah, durasi sujud kita sesuaikan dengan imam. Adapun kita sholat sunnah, perpanjang sujud, resapi rasanya sujud, begitu dekat kita dengan Allah, insyaallah Allah yuhaqqiqna ma'na sujud. Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada kita kenikmatannya sujud dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mau lanjut babu salatin nafilah. Bab salat an-nafilah. An-nafilah ini adalah salat sunnah. An-nafilah, salat sunnah. Aqsamun nawafil thalatha. Salat sunnah terbagi menjadi tiga bagian. Ada tiga. Yang pertama, nafilatun muakkatatan. Yang pertama, sholat, apa namanya, sunnah muakkatah. Muakkatah apa? Sunnah yang di situ berwaktu. Jadi sholat sunnah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sholat sunnah berwaktu. Sholat sunnah muakkatah. Seperti kat tarawih wal witri. Sholat tarawih ada enggak di hari-hari lain? Ada. Wal witri kadzalik, sholat witir juga ada waktunya. Ba'da sholat isya. Waktunya witir, enggak bisa sembarangan orang. Bisa enggak sholat witir di waktu duha? Enggak bisa. Enggak bisa. Hadza muaqqat. Ada waktu. Contohnya juga ketahajud, muakkat, habis tidur, malam habis tidur. Ustazah katanya tahajud itu sholat malam namanya tahajud. Enggak, sholat malam, tahajud, tahajud. Tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan pelakunya setelah tidur, setelah mengerjakan sholat isya. Jadi kalau ada orang tidur dulu baru bangun isya, baru di situ tahajud, apakah nama sholat sunnahnya tahajud? Tidak. Saya katakan namanya sholat sunnah malam. Kenapa tahajud itu beda, punya khususiyah? Karena tahajud itu sholat sunnah. Ya, sedikit saya kasih tambahan. Masumiyatu tahajud illa ba'dal yuhud. Sholat tahajud itu enggak disebut tahajud kecuali yang melakukannya itu penuh usaha di dalam melakukannya. Kalau ada orang nunda sholat isya di tengah malam, maka saat dia bangun malam, bangun malamnya tujuannya sholat isya. Ada kewajiban yang membuatnya bangun. Tetapi kalau orang sudah sholat isya lalu tidur, kamu suka enggak ngomong? Mendingan sholat dulu deh biar tenang. Suka kan gitu ngomong gitu? Iya, karena kalau udah sholat isya, kita ibaratnya kebangun subuh, kita tenang-tenang aja. Gak punya beban, gak ada sesuatu yang mengharuskan kita, seolah wajib bangun, gak ada. Tapi saat orang-orang soleh, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, bangun tahajud, ya, bangun tahajud, dia mengharuskan dirinya untuk bangun untuk perkara sunnah. Udah gak ada kewajiban, tapi mewajibkan dirinya untuk bangun untuk perkara sunnah. Dia adalah orang-orang pilihan. Sahabat Rasul, pilihan Allah. Orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasul, para tabi'in, itu mereka yang ikuti amal perbuatannya mereka. Orang-orang pilihan. Udah gak punya kewajiban, gak ada sholat isya yang perlu dia kerjakan, tapi dia bangun. Dia sholat tahajud. Dia tetap paksa ngantuknya. Dia buang letihnya. Dia gak hiraukan matanya yang begitu ngantuk. Dia ibadah sama Allah. Usaha gak tuh? Usaha. Maka dia bilang tahajud, tahajud. Setelah usaha si pelakunya, maka itu namanya al-tahajud. Tapi kalau sholat sunnah malam aja, kamu bangun malam, namanya sholat sunnah malam, mulia juga sholat sunnah malam, pahalanya lebih utama daripada sholat di waktu siang. Pahalanya, kemuliaannya beda, betul. Tapi yang namanya tahajud, lebih beda lagi. Karena orang-orang yang bangunnya ini memang khususiyah. Orang-orang yang terkhususkan. Nah, apalagi orang-orang yang udah ngerjain witir sebelum tidur. Nah, kayak gak punya alasan buat bangun, tapi tau-tau dia membuat-buat alasan untuk dirinya agar bangun. Subhanallah ya. Itu tahajud. Hadza itu pendapat sebagian para ulama. Nafilatun muaqqata. Yang kedua, nafilatun dzatu sababin. Sunnah dzatu sabab. Dzatu sabab artinya yang terjadi karena sabab tertentu. Salat sunnah yang dilakukan untuk sabab tertentu. Wahiya thalatha ala thalathati anwa. Dia dibagi lagi menjadi tiga. Dzatu sabab. Jadi nafilatun dzatu sabab dibagi menjadi tiga. Salat sunnah yang dilakukan karena suatu sabab terbagi menjadi tiga. Pertama, sababun mutaqaddim. Sebab yang lebih dahulu. Sebab yang lebih dahulu. Sebabnya lebih dahulu datang. Sabab mutaqaddim. Didahului oleh sebabnya. Karena datangnya sebab itu, maka adanya sholat. Seperti kasunnatu tawaf wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu. Contohnya, sholat sunnah tawaf. Apa sebab yang mendahuluinya? Sebab yang mendahuluinya tawaf. Habis tawaf, baru dia sunnah, sholat sunnah. Itu namanya sholat sunnah yang dilakukan karena adanya sebab yang mendahuluinya. Atau tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid disebut sholat sunnah sabab mutaqaddim. Sebabnya mendahului. Apa sebabnya? Masuk masjid. Karena dia masuk masjid, maka sunnahlah dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena ada perbuatan yang dilakukan terlebih dahulu. Ada sebab musababnya lebih dahulu. Baru adanya sunnah sholat sunnah. Gitu. Atau sunnatul wudu, atau sholat sunat wudu. Berarti kalau di sini sholat sunat wudu sebabnya apa? Wudunya. Ibu-ibu paham? Ngantuk? Enggak? Ngerti? Ada sababun mutaqaddim. Sabab yang lebih dulu datang. Baru kemudian sholat sunnahnya. Yang kedua, sabab muqarin. Sabab muqarin itu apa? Yang berbarengan. Dengan adanya sebab itu, berbarengan dengan adanya sebab itu, berbarengan pula disunahkannya sholat. Sebab apa itu? Kal khusufain. Sholat gerhana. Itu sholat sunnah disunahkannya gak bisa nunda. Lagi gerhana itulah sunnah sholatnya. Gak bisa ditunda, aneh ntar aja deh. Bentar lagi deh. Lah gerhananya kapan? Gak bisa. Kalau seandainya hari ini kita dapat informasi, hari ini ada gerhana misalnya. Oh ya udah tahu ada gerhana. Yaudah ntar aneh sholatnya sore aja. Wah aneh sholatnya pagi aja, katanya hari ini gerhana. Gak bisa, kapan waktu gerhananya itu? Saat sebab itu datang berbarengan pula kamu disunnahkan untuk mengerjakan sholat sunnahnya. Kalau seandainya sebabnya itu gak datang, ya gak ada juga sholat itu. Kalau gak ada gerhana, iseng-iseng kita, saya mau sholat gerhana, bisa gak? Gak bisa. Kemudian yang ketiga, sababun mutaakhir. Sebab yang datangnya belakangan. Sebab yang datangnya belakangan. Contoh, kasunnatil istikharah. Istikharah mau hajatnya nanti kan? Lagi bingung kita, mau hajatnya nanti. Jawabannya nanti apa sebelumnya? Sunnatul hajah. Dalam kita ngerjain sholat sunat hajah. Hajatnya kapan? Belum kan? Baru kepengen kan? Mau hajat ini. Saya sholat sunat hajah. Ya Allah, Saya barusan lewat, ternyata tanah yang saya idam-idamkan mau dijual. Boleh dong ngarep? Nah, boleh dong ngarep sholat sunat hajat ya. Wah. Dapat gak tanahnya? Ya nanti belakangan insya Allah. Cuma tanahnya udah dapat apa belum? Lagi ngerjain belum? Sebabnya mutakhir. Istikharah gitu juga. Lagi bingung. Duh, yang datang dua orang nih. Pilih yang mana nih? Bingung. Belum jodoh kan berarti? Belum. Masih baru meminta petunjuk Allah. Jawabannya nyusul. Nah, itu sebab mutaakhir. Salah satu contoh daripada sebab-sebab mutaakhir. Untuk ini, sholat sunnah ini tiga termasuk nafilatun dzata sabab. Sholat sunnah yang dilakukan atas dasar ada sebabnya. Tapi bisa jadi sebabnya mendahului, sebab yang mendahului atau sebab yang berbarengan atau sebab yang belakangan. Yang ketiga, nafilatun mutlaqah. Jadi saya ulang tadi. Pertama, nafilah muakkatah. Nafilah dhatu sabab. Yang dibagi tiga lagi tadi. Kemudian yang ketiga sekarang, nafilatun mutlaqah. Salat sunat mutlaq. Salat sunat mutlaq. Wahiyya allati la takhtassu biwaqtin wala sababin. Sholat sunat mutlak itu adalah sholat sunnah yang mana tidak dikhususkan dia dengan waktu ataupun dengan sebab tertentu. Gak ada waktunya dia. Kapan aja kita bisa ngelakuinnya. Sholat sunat mutlak namanya. Maka disebut sholat sunnah mutlak. Kapan aja kita bisa lakuin. Termasuk di sini berarti rawatib, qabliyah, ba'diyah. Berarti ada sebab gak? Ada sebab. Boleh dia mutaqaddim, boleh dia mutaakhir. Duha ada sebabnya enggak? Salat sunat duha ada sebab? Ada. Berarti kalau salat sunat duha itu masuknya yang mana? Nah, kalau yang dibagi tadi ada sebab mutaqaddim, muqarin, muakhir, duha itu masuk yang mana? Coba. Hah? Sebabnya yang mana duha itu? Sholat duha ada waktunya gak? Iya betul. Dia ada sebab, dia ada waktu berarti ada sebabnya kan? Enggak, bukan. Dia terikat oleh waktu gak duha? Berarti duha itu sebabnya yang lebih dulu datang atau tengah-tengah, bebarengan atau belakangan? Duha itu. Hah? Duha yang mana? Kapan kita boleh sholat duha? Setelah terbitnya matahari. Setinggi tombak kan gitu. Waktu duha masuknya gitu. Berarti itu sebab bukan? Ada waktu masuk kan? Sebabnya dulu yang datang apa duhanya dulu? Berarti dia masuknya yang mana? Mutaqaddim dong, lebih dulu. Gimana belakangan? Adanya masuk waktu dulu, baru duhanya. Kalau waktunya belum masuk, mana ada duha? Baru dites, udah ngambang semua. Jadi kalau duha masuknya kan dhatu sabab. Dia bukan sunat mutlak, dia punya waktu. Dia terikat oleh waktu, ada habisnya pula waktunya, gitu kan? Nah, tapi orang mau melakukan duha, itu ada sebabnya yang mendahului. Apa sebab yang mendahului? Masuknya waktu. Matahari terbit, itu disebut mutaqaddim. Sababun mutaqaddim. Masuk waktunya, baru kita... Gitu kan? Udah mulai nalar nih kira-kira. Oke. Baik. Bukan sholat sunnah mutlak, dia sholat sunnah muakkat dong, ada waktu. Yang mutlak itu tidak terikat, dia tidak terkhususkan oleh sebab ataupun waktu. Kapan aja kita bisa ngerjainnya. Itu disebut dengan sholat sunnah mutlak. Hajat masuk mutlak juga gak sebetulnya? Masuk mutlak. Kapan aja kita mau sholat hajat bisa? Begitu datang kepengenan aja misalnya, kapan aja kita hajat? Hajat masuk mutlak. Bagian ulama mengatakan gitu. Dia bisa dikerjakan kapan? Aqsamun nawafil min nahiyatul jamaah. Kalau tadi kita ngomongin sholat sunnah sendiri, sekarang ada sholat sunnah bil jamaah. Sholat sunnah berjamaah. Gisman. Bagi menjadi dua. Kita bahas dari sisi berjamaah. Yang pertama, ma yusannu fihal jamaah. Sholat sunnah yang memang disunnahkan dalam melakukannya berjamaah. Ada enggak sholat sunnah? Sholat apa itu namanya? Sholat sunnah berjamaah. Lebaran kemarin yang baru lakuin. Dia sunnahnya berjamaah. Tarawih itu awal-awal hukumnya enggak berjamaah, sunnahnya enggak. Sholat sunnah tarawih boleh sendiri. Tasbih boleh sendiri, enggak ada syariatnya berjamaah. Tapi kalau sunat Id, Id, Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha, memang sunnahnya dilakukan berjamaah. Walaupun dia termasuk sholat sunnah, tapi melakukan berjamaah itu bagian dari sunnahnya juga. Walaupun kamu boleh ngerjainnya sendiri, tapi dia sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Idain, Idul Adha, Idul Fitri. Wal kusufain, gerhana matahari, gerhana bulan. Itu sholat-sholat yang memang disunnahkan melakukannya berjamaah. Hukum dia sholat sunnah, tapi hukum melaksanakannya juga disunnahkan berjamaah. Kalau sholat tahajud sunnah berjamaah enggak? Enggak. Dia sholat sunnah, duha sunnah enggak berjamaah? Enggak. Tidak ada syariat yang mengharuskan dia sholatnya berjamaah. Tapi kalau sholat lebaran, itu sunnahnya berjamaah. Gerhana sunnahnya berjamaah. Wahuwa afdal mimma la yusannu fihal jamaah. Paling utama sholat sunnah, katanya ulama, yang disunnahkan melakukannya berjamaah adalah sholat sunnah terbaik. Sholat sunnah paling utama, afdal, berarti kedudukan dia lebih utama daripada sholat sunnah yang tidak ada keanjurannya untuk berjamaah. Ay, kedudukannya sholat Idul Fitri, Idul Adha lebih utama dari duha. Gerhana lebih utama dari sholat-sholat yang ada, dari sholat sunnah lainnya. Maka sholat yang hukumnya berjamaahnya sunnah, sholat sunnah yang hukum berjamaahnya sunnah, itu kedudukan kemuliaan dia lebih utama daripada sholat yang gak diharuskan berjamaah. Jadi kalau ada orang datang lebaran, kagak sholat Id, sayang enggak? Yang kemarin enggak sholat, jangan lagi enggak sholat besok. Pasang niatnya dari sekarang buat sholat. Hadza afdhalun nawafil, sholat sunnah paling utama itu. Berjamaah udah dia sunnah, pakai ada sunnahnya lagi bil jamaah. Begitu juga kalau ada gerhana. Ya saya saranin kepada majelis-majelis taklim misalnya nanti ya. Andai kata kita diinformasiin sama pemerintah, ada gerhana, waktunya kebetulan yunasib, waktunya nih sesuai dengan waktunya kita bisa kumpul, pagi atau siang misalnya gitu, buat. Di mana kebetulan hari itu kejadian majelis taklim di tempatnya, bikin sholat sunat gerhana. Bikin sholat sunat gerhana. Maid gitu juga, yang kebetulan tempat-tempatnya memungkinkan, daripada campur laki perempuan berdesakan, lebih baik perempuan dipisahkan, dikhususkan di tempatnya yang layak. Semacam itu. Sholat berjamaah, hadza afdhali, itu sunnah yang paling utama. Jadi ibu-ibu di sini pasang niat, insyaallah tahun depan sholat Idul Fitri, Idul Adha, insyaallah saya bakal ngerjain sholat sunnah tersebut. Kalau umur panjang, kebetulan waktunya lagi memungkinkan, kita kerjain sholat sunnah tersebut. Itu ma yusannu fihal jamaah, yang disunnahkan di dalamnya memang kita melakukannya berjamaah. Yang kedua, ma la yusannu fihal jamaah, sholat yang tidak disunnahkan kita melakukannya berjamaah. Contoh, karrawatib al-gabliya wal-ba'diya. Gak ada anjurannya di situ. Gak diminta. Rawatib. Sholat sunnah qabliya ba'diya. Disuruh sholat sendiri-sendiri. Maka di sini, sholat sunnah aqsamun nawafil min nahiyatul jamaah, dari kelompok atau dari sisi jamaah terbagi menjadi dua, yang sunnah di dalamnya berjamaah dan yang sunnah di dalamnya tidak berjamaah. Maka di sini kita mau bahas tentang kedudukan sholat sunnah sesuai dengan urutannya. Ya, biar ibu-ibu tahu, abis saya ngelakuin sunnah ini nih, tambahannya kira-kira besok saya nambahin sunnah apa. Saya baru bisa dawamnya ini ustazah, besok apa lagi. Nah, begitu, dan seterusnya. Sampai insya Allah kita memang bisa benar-benar mengerjakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yang pertama, afdalun nawafil. Yang paling utama, sholat-sholat sunnah yang pertama adalah al-idan. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Bahkan sebagian ulama ada yang memberikan fatwanya tentang wajibnya mengerjakan dua sholat ini. Sebagiannya ada yang mengatakan wajibnya. Karena setiap wilayah, perhatiin ya, kalau datang hari raya, tiap negara, bukan hanya wilayah aja kali, negara, wilayah, semua, pasti nyediain tempat masjidnya terbuka, umum untuk semua orang bisa berkumpul untuk mengerjakan sholat tersebut. Makanya ada fatwa yang mengatakan biwujubihima, wajib bahkan untuk kita mengerjakannya. Pertama, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua, al-kusuf, gerhana matahari. Baru kemudian yang ketiga, gerhana bulan. Yang keempat, al-istisqa. Ini masih sholat yang dilakukan berjamaah ya, bil jamaah. Al-istisqa. Istisqa, sholat apa bu? Minta hujan. Minta hujan. Yang kelima, al-witr. Sholat sunnah witir. Nah, ini ibu-ibu, saya mau ngingetin bu. Kalau duha, keutamaannya kita tahu pada umumnya itu adalah memberikan haknya anggota tubuh kita di dalam sedekah dan meminta rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu deh kalau duha. Tetapi kalau bicara tentang keutamaan sholat sunnah, witir lebih unggul daripada sholat sunnah yang lainnya dulu. Karena witir hadisnya enggak main-main. Man lam yutir falaysa minna. Kalau duha Rasulullah enggak kasih kan hadis begitu. Siapa dari kamu yang kagak duha bukan dari golongan saya, enggak, tapi yang enggak witir. Kata Nabi, siapa di antara kamu yang tidak mengerjakan witir, maka kamu bukan dari golongan saya. Artinya setiap orang majelis pertama nih khususnya, dan manusia umat Islam pada umumnya, setelah dia bisa menunaikan sholat wajib yang lima, maka dia terapkan, tanamkan di dalam hatinya, beretikat, ingin mengerjakan sholat witir. Inna allaha witir, hibbul witir. Allah itu tunggal, Dan Allah suka sama witir. Fa'utiru, kata Nabi SAW, maka kita disuruh mengerjakan witir. Witir sebagaimana kita tahu kan, dia bilangan rakaatnya 11. 11. Tapi umumnya minimal kalau kita mau mengerjakan tidak sanggup 11, 3. Jangan 1 juga. Malu kan kita kalau 1 doang gitu. 3 deh. Bebas mau 3 langsung tanpa adanya tahiyatul ula. Ya. Tak mau langsung, tak salah tahiyatnya akhir langsung boleh. Atau kita ngerjainnya 2-1. Ulama banyak 2-1. 2-1. Ini sangat mustahab, dianjurkan. Kapan waktunya? Ba'da salatul isya. Habis sholat isya, sebelum kita tidur, habis sholat isya, paling tidak langsung kita kerjain itu sunnah witir. Cuman 3 buat Nabi, buat Allah, buat dirimu, biar kamu gak dikeluarin dari kelompoknya Nabi. Bukan main-main ini. Maka terapin, tanemin. Kalau saya 3 juga kayaknya masih sulit kamu, ya 1 deh. Asal jangan kamu enggak kerjain, karena ancamannya jelas. Man lam yutir falaysa minna, kata Nabi, yang enggak witir bukan dari golongan saya. Hatta law masalan, kata ulama, hatta ente ngerjainnya dengan duduk, tapi kerjain witir daripada enggak ngerjain sama sekali. Ente males nih. Ya udah, hukum sholat sunnah boleh kan duduk, kerjain walaupun dengan duduk, asal jangan kamu enggak ngerjain sama sekali. Ya Allah, cuma nambah 3 rakaat buat Allah sama Rasulnya, masa enggak mau 3. Kalau 3 masih males juga, 1 deh. Barangkali nanti kamu malu sendiri gitu. Gitu. Ya, tapi jangan ditinggal. Pertama witir, yang kelima witir. Baru kemudian sunnah yang keenam, thummar rawatib. Baru di situ sholat sunnat rawatib. Rawatib ay qabliyah, ba'diyah, wa afdaluha. Dan asal kamu tahu, sholat rawatib yang paling utama, rak'atal fajr. 2 rakaat sunnat fajar sebelum subuh. Itu sholat qabliyah terbaik, atau sunnah rawatib yang paling baik. Paling utama, rawatib. Jadi habis witir, pelan-pelan kita kerjain rawatib. Nah ulama, yang mana yang rawatib yang kamu bisa? Itu saya kayaknya bisanya rakaatul fajar dulu. Iya, rakaatul fajar dulu deh. Khairu minad dunya wa fiha. Pahalanya lebih daripada dunia beserta isinya, masya Allah. Kemudian yang ketujuh, at-tarawih. Ini bu, tarawih. Orang Islam walaupun cuma berapa rakaat, enggak harus 2-3 deh, tapi berapa rakaat paling tidak setiap malam puasa itu, malam Ramadan, ada sholat yang dia kerjakan, yaitu sholat sunnah tarawih. Berapapun bilangannya, jangan sampai tidak. Baru yang ke-8, ad-duha. Masya Allah. Yang kadang-kadang kita pikir paling utama duha, duha, duha. Ternyata ada bumbunya, bu, duha itu urusan rejeki soalnya. Ya, urusan rejeki, semangat kita, masya Allah ya. Padahal di sini kita dari sini tahu, bu, mana afdholiyah, mana yang lebih utama. Paling tidak semua sholat sunnah bagus, tapi paling tidak kalau kamu udah tahu nih sesuai urutannya, kamu lebih tahu mana yang lebih kamu pentingkan. Jadi kedepannya kamu juga mudah di dalam melaksanakannya. Kamu tahu kedudukan sunnahnya itu enggak main-main. Walasiyama al-witir. Baru yang ke-9, thumma baqiyatun nawafil, baru sholat sunnah yang lainnya. Termasuk di situ rakaatul ihram wat tawaf, baru masuk di situ sholat sunat ihram, sholat sunat tawaf, tahiyatul masjid dan sunnah wudu, itu masuk kategori tambahan dan kedudukannya nomor ke-9. Maka kamu harus tahu. Di sini kedudukannya, jadi faham ya. Jadi ibu-ibu insya Allah mudah-mudahan dengan kita tahu kedudukannya di sini, insya Allah kita lebih berhati-hati lagi di dalam mengerjakan sholat-sholat sunnah kita lainnya. Insya Allah bu, kalau lagi datang malesnya, ya, kalau lagi datang malesnya, minta sama Allah kekuatannya, minta sama Allah semangatnya. Syaitan itu emang paling nggak demen ngelihat seorang umat dari Nabi Muhammad SAW itu sholat. Karena dalam sholat kita itu mendekatkan diri kepada Allah, dan itu adalah caranya kita berkomunikasi dengan Rabb kita. Nggak rela iblis. Sholat sunnah, wajib aja mau dia pelintir, apalagi sholat sunnah. Yang wajib menjadi misinya untuk membatalkan kita sholat. Wajib, apalagi sholat sunnah, kata iblis. Iblis pasti ngomong ngapain. Udah, kamu tuh yang penting yang wajib aja. Udah ngerjain yang wajib juga udah syukur. Tuh kata. Siapa yang ngomong? Bukan setan lagi, bu, iblis. Iblis ngajak ngomong kita, udah ngapain, udah jangan repot-repot, katanya. Udah cukup kamu 5 waktu aja tuh, udah lebih dari cukup. Begitu itu omongan-omongan terngiang-ngiang di kita, akhirnya kita meninggalkan sunnah. Dan kita anggap sunnah itu tidak penting, padahal ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nanti insyaallah kita lanjut keterangan lainnya. Ini ada pertanyaan, assalamualaikum Ustazah, mau tanya, bolehkah dalam sholat fardu kita berdoa di sujud terakhir? Syukran. Hukumnya boleh. Dengan syarat bahasanya bahasa doa. Untayan yang diucap adalah bahasa doa. Ucapannya tidak membatalkan sholat seperti hukum yang kita tahu. Artinya jangan sampai ngomong, ngarung ngidul, enggak, doa. Yang dianjurkan boleh. Baca doa-doa yang bisa kamu baca, boleh. Jadi sujud terakhir, syaratnya boleh. Sujud terakhir dalam sholat. Kalau kita sholat berjamaah gimana? Boleh juga, tapi di kapasitas yang umum aja hadirin. Jangan sampai berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah mau tanya, kalau sholat tahiyat masjid atau sholat sunnah wudhu dikerjakannya sudah lewat waktu. Misalnya lewat tepat waktu zuhur 12.30, boleh enggak? Ya boleh aja, tapi yang namanya sholat tahiyatul masjid itu disunahkan begitu kamu masuk masjid, enggak ditunda-tunda. Langsung begitu masuk. Begitu juga sholat sunnah wudhu, malah anjurannya kalau sholat sunnah wudhu itu dikerjakannya sebelum kamu ngomong. Jadi habis keluar dari kamar mandi, masih dalam kondisi baru wudhu tuh, jangan ngomong apa-apa dulu, langsung buru-buru sholat. Itu ada hadis qudsi yang berbunyi, barang siapa orang, singkatnya ya, barang siapa orang yang berhadas kemudian berwudu. Setelah berwudu dia langsung sholat, setelah sholat dia berdoa. Allah kemudian berkata, falastu birabbin jab, saya bukan Tuhan yang acuh. Berarti doanya dia saat itu bakal diijabah sama Allah SWT. Dan sholat sunnah wudu itu adalah amalannya sahabat Nabi Bilal ibn Rabah. Tapi catatannya gitu, habis wudu gak ngomong. Kalau ini kan udah kemana-mana ya. Kalau ditanya boleh enggaknya, boleh. Tapi enggak dapat keutamaannya. Kalau niat puasa qadha Ramadan itu kan harus malam hari. Kalau malam hari tiba-tiba suami ngajakin bersetubuh, terus keluar ngeplek, apakah niat puasanya diulang lagi Ustazah? Sekarang gini, niat qadha Ramadan itu batas waktunya dari masuk adzan maghrib, habis waktunya kapan? Sampai azan subuh. Itu waktu kita bisa berniat. Artinya bukan cuman malam aja, sampai mau dekat azan subuh kita lagi sahur nih, inget coba ini belum niat. Niat bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Boleh niat saat itu juga. Memang paling utama niatnya dari sebelumnya. Makanya biasanya habis terawih, imamin sholat itu ngajakin kita niat, biar kita gak kelupaan kalau kebablasan dari sahurnya kita gak bangun, istilahnya gitu. Jadi kita punya niat begitu. Lalu gimana kalau suami ngajak? Ya suami ngajak aja gak masalah. Kalau setelahnya ngeflek, pertanyaan saya, itu kamu lagi dalam kondisi haid setelah itu atau tidak? Kalau setelah ngeflek berarti waktunya kamu haid, ya berarti kamu gak bisa puasa. Kan gitu. Tapi kalau setelah ngeflek itu ibaratnya waktunya kamu hanya, saya gak lagi haid nih, hanya ngeflek sesaat. Ngeflek sesaat. Apa niatnya perlu diperbaharui? Gak perlu. Kan sudah niat. Dan belum masuk waktunya. Batal belum. Jadi gak perlu diniatnya ditajdid. Gak ada masalah itu. Saya berwudu, tapi kaki saya wudunya saya usap. Saya angkat karena kakinya sakit. Sakit gak bisa diangkat dan nantinya saya meninggal. Apa gimana sih? Saya dimandikan, kaki saya diusapin. Apa disiram aja? Syukron. Kamu sakit kakinya. Kamu kakinya sakit. Syaratnya kita wudu itu kan namanya itu di ghusl. Bagian ghusl yang mana? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum adhan wa arjulikum. Sebentar, nanti saya terangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al wasilata wal fadilah wal sharafa wa darajatan 'aliyah rafi'ah wa ba'athul maqam mahmuda lilladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. طيب ayatnya tentang wudu ya sebagaimana yang dijadikan landasan oleh Imam Syafi'i. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini ayatnya. Faghsilu. Kalau faghsilu berarti digosok, dicuci. Iya. Yeah. Dicuci. Ghusl arti mandi gimana sih, Bu? Ibu kalau mandi benar, di mandi jebar-jebur aja apa ada yang digosok mandi benar itu? Ada yang digosok kan berarti kan? Oke, okay. Kalau ayatnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Pada saat kita cuci wajah, cuci tangan, digosok. Terus wamsahu biru'usikum. Giliran tentang kepala suruh usap. Lalu wa'ar julakum. Kaki kata ulama bilang ini wawunya baliknya ke hukum asal awalnya dulu. Baliknya wawunya ke ghusul, bukan ke wamsahu. Kalau wamsahu, nah itu baliknya ke, kalau dia enggak pakai waw, dia sama hukumnya, kayak urusan rambut. Tapi begitu dia di situ ada waw, hukumnya balik lagi kayak awal. Berarti waw ini kaki terpisah, hukumnya sama kayak wajah dan tangan. Berarti kaki itu harus di, ya. Kalau diusap doang, air dialirin, diusap, dilewatin, mastiin kotorannya enggak ada, ngusap doang enggak apa-apa, tapi kalau cuman air ada diusap, enggak ngalir, rasanya enggak apa? Air di situ enggak ngalir dan enggak kalau airnya enggak ngalir berarti hukumnya enggak sah dong gitu kan. Nah, jadi kalau airnya mengalir kamu enggak kuat gosok, kamu cuman ngusap, boleh apa enggak? Ya boleh, enggak apa-apa, cuman diusap, yang penting terlewati semuanya itu dengan usapan kaki apa tanganmu gitu. Walaupun kamu enggak perlu gosok dengan kenceng gitu. Hanya diusap sambil air ngalir enggak apa-apa. Kalau nanti wafat saya gimana? Orang mandi, dimandiin, pasti semua badannya itu sebisa mungkin dilewatin sama gosokan tangan. Bagian mana aja, termasuk kaki. Bahkan kuku-kuku kamu aja kalau yang mandiin ketil, itu pasti dibersihin. Lebih bersih dari kamu wudu saya rasa. Kalau kamu nanyanya orang meninggal di gimana gitu. Orang meninggal lebih bersih daripada orang hidup. Apalagi kalau kedapatan yang mandiinnya bagus gitu. Yang mandiinnya ketil, lebih bersih dari yang hidup. Gitu. Jadi kalau sakit enggak apa-apa. Kalau kamu enggak kuat diusap, minimal pakai kaki kamu. Kaki ketemu kaki digosok. gitu ya, kaki ketemu kaki digosok. Ustazah, kalau sebelum tidur sudah sholat witir 3 rakaat, pas bangun tidur malam mau ngerjain lagi 8 rakaat biar totalnya 11. Niatnya sholat witir bisa digabung niat tahajud apa tidak? Kita sholat witir dulu atau tahajud dulu? Mau yang mana dulu boleh, tapi gak bisa digabung. Tahajud, tahajud, witir, witir. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Karena witir punya punya nama, punya inian, dan tahajud juga punya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas semua perhatiannya. Insyaallah mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, terutama untuk saya sendiri dan juga tentunya untuk ibu-ibu semuanya yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan majlis kita selalu tercurah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan semua para jemaah yang hadir insyaallah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk yang datang yang jauh-jauh, mudah-mudahan insyaallah kita semua diberikan kesehatan, amin, umur panjang, amin, bisa tetap terus hadir di dalam tempat-tempat kebaikan insyaallah, amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's up?